أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh dari kalangan orang-orang kafir, fasbutu, kokohlah kalian. Wadzkurullah, perbanyaklah zikir, mengingat Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa atiullaha rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, sehingga kalian bercerai-berai, centang perenang. Tadhhabari hukum, dan hilanglah kekuatan kalian karena berselisih. Wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم. ويرى orang beriman, apabila kalian berjumpa dengan sekelompok dari orang-orang kafir yang memerangi kalian, fasbutu, kokohlah kalian untuk memerangi mereka. Wastamilu sabar, gunakanlah kesabaran. Wahabsun nafs, menahan jiwa, ala hadhi ta'ah kabira, di dalam menjalankan ketaatan yang besar ini. Lati aqabatha al-izz wa nafs, yang Allah berikan setelahnya dengan kemuliaan dan pertolongan. Wasta'inu ala dhalik bil-ikthar min zikrillah, minta tolong kalian di dalam hal ini dengan memperbanyak zikrullah, istighfar, zikir, ya, untuk menenangkan kalian tentunya. Zikrullah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari pertolongan terhadap musuh-musuh kalian. Wassabru tsabatun iktar min zikrillah, bersabar dan kuat kokoh untuk selalu zikrullah. Zikir kepada Allah, mengingat Allah adalah termasuk sebab yang paling terbesar seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa atiullaha wa rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Isti'mal ma'umira bih, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dalam menggunakan perintah, apa yang Allah perintahkan, dan berjalan di belakangnya pada setiap keadaan. Wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Tanaza'u anhi wa tashattutul qulub wa tafarruqiha, berselisih, berpecah, yang membuat berpisah centang perenang antara hati-hati kaum muslimin. Tetap syalu, sehingga kalian hancur centang perenang. Tajabbanu, sehingga kalian pun takut dan habari hukum, hilanglah kekuatan kalian. Tanahal azaimukum wa tafarruqu wa tafarruqu, berpecah kekuatan kalian. Arfa ma wa'adtum bih minan nasr ala ta'atillahi wa rasulih, sehingga dicabut apa yang Allah janjikan untuk dimenangkan ketika taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah cabut karena apa? Berselisih, cekcok, berpecah antara satu dengan yang lainnya. Wasbiru, bersabarlah kalian. Nafusukum ala ta'atillah. Bersabarlah jiwa kalian terhadap menjalankan ketaatan kepada Allah. Harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Semuanya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan diberikan pertolongan, kemenangan, bantuan. Wakshawli rabbikum wakhda'ulah. Takutlah kalian kepada Allah, tunduklah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna 'an sabilillah. Janganlah kalian seperti orang-orang keluar dari rumah mereka dengan sombong, ingin dilihat oleh manusia dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Allah bima ta'bima ya'maluna muhit. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Dan ini maksud mereka, yang mereka keluar dari rumah mereka ingin riak, ingin dilihat. Itulah niatan mereka keluar dari rumahnya, ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin disebut pemberani. Ini adalah maksud tujuan niat yang jelek, yang tidak benar, tidak lurus. Supaya mereka bangga diri di hadapan manusia. Wal maqsad al-a'zam annahu kharaja liyasud 'an sabilillah. Padahal maksud tujuan mereka adalah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Man arada sulukah, bagi mereka-mereka yang ingin kembali kepada Allah. Wallah bima ya'maluna muhit. Allah maha mengetahui dari apa yang mereka kerjakan. Walidhalik akhbara bi maqasidihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan, menghabarkan, menceritakan maksud tujuan mereka, apa yang ada di dalam hati mereka. Wa'adzalakum an tashbahu bihim, tushabbihu bihim. Allah khabarkan jangan sampai kalian menyerupai mereka, mirip dengan mereka. Fa'innahu sayu'aqibuhum ala dhalik ashadul uqubah. Nah, yang demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar kalian dengan siksaan yang nyata, yang keras. Sehingga hendaknya maksud niat tujuan kalian keluar dari rumah kalian untuk berperang di jalan Allah, maksud tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, menegakkan agama Allah, kalimat la ilaha illallah, wa salli ala tariqil mursalin ila saqati wa iqabih, dan menutup celah-celah yang mendatangkan murka Allah, azab Allah. Ajadab an-nas ila sabilillahil qawim al-musil jannatin na'im. Sehingga mengajak manusia pada jalan Allah yang lurus menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.